إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ke-33 dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih Abi Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ya terhadap orang-orang kafir yang mereka telah diutus di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Tetapi kemudian mereka bukannya bersyukur, justru mendustakan, menolak dan bahkan memerangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka permisalan mereka itu sebagaimana orang yang hendak memanen ya kebun yang sudah sangat lebat berisi buah-buahan, sayur-mayur. Kemudian mereka mengatakan sungguh kami akan memanen esok hari tanpa mengatakan insyaallah. Tanpa mengatakan insyaallah. Maka kemudian tiba-tiba di waktu malam ketika mereka terlelap tidur, dalam keadaan mereka tidur sudah mengangankan besok akan panen, di malam hari Allah utus utusan berupa hama, berupa angin, tiba-tiba menghancurkan kebun tersebut dalam waktu semalam. Maka di pagi hari fa asbahat kasarim ya tiba-tiba ya kasarim tiba-tiba kebun tersebut seperti potongan malam, hitam semuanya. Kan ada jenis hama yang hama tersebut menyerang tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan tersebut menjadi hitam, rusak semua buah-buahannya, rusak semua daun-daunnya bahkan. Nah itulah permisalan orang-orang yang sudah diberi kenikmatan jelas di hadapan mata, tetapi justru ya mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya. As-sarim ay kallailil aswad, seperti potongan malam yang hitam. Ya, seperti potongan malam yang hitam. Maka diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmah. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Insyaallah semua muslim hafal ayat ini. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam ini. Ya, maka kasih sayang tersebut dari Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Maka dengan wujud syukurnya adalah kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi ahlu sunnah, yaitu orang yang meniti jejak Rasul, yang mereka ya berusaha meniru keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat dari 73 golongan yang diancam dengan neraka, kulluha finnar, diancam di neraka semuanya, illa wahidah, yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang keadaannya seperti aku dan para sahabatku. Seperti aku dan para sahabatku. Seperti ini tidak harus masalan bimadal ya. Tidak 100% tidak. Maksudnya adalah prinsipnya, cara beragamanya, ya, walaupun dari sisi amalan berbeda-beda, tapi prinsip manhaj dalam beragama sama dengan Nabi dan para sahabatnya. Maka ini adalah sebuah nikmat, nikmat azimah. Maka hendaknya ya, karena kata Al-Barbahari rahimahullah, Al-Islam ya, wasunnah, wasunnah il-Islam. Islam itu adalah sunnah itu sendiri, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Sehingga dikatakan ahlu sunnati wal jamaah, yaitu orang, seorang muslim yang dia berprinsip dengan prinsip-prinsip sunnah, dan dia bersama dengan jamaatul haq, jamaah kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Ya. Adapun ya, siapa itu ahlu sunnah? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, beliau mengatakan bahwasanya kurang lebih ahlu sunnah itu ada dua makna. Yang pertama makna am, yang kedua makna khas. Makna am, makna umum adalah ma adar rafidah. Selain rafidah, itu adalah ahlu sunnah. Dari definisi umum. Sehingga ada istilah ini syiah, ini sunni, ini syiah. Kan begitu ya. Ada ini sunni, ini syiah. Maka selain syiah, itu ahlu sunnah. Sunni. Itu definisi umum. Tetapi definisi khusus adalah ya, yang mahdhah, yang murni, yang berprinsip dengan prinsip salafus salih, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum ahlul hadithi wal athar wa man tabi'ahum, yaitu mereka adalah ahlul hadith, ahlil athar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku sekarang ini. Ini ya, ikhwan fillah jazakumullah, maka kita demikian. Sehingga ahlu sunnah adalah bukan sebuah pilihan ya, tetapi sebuah keharusan. Kita harus meniti sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kenikmatan, jangan sampai itu hilang dari diri kita. Maka siapa yang kehilangan sunnah ini akan ya kehilangan ya urul islami urwatan urwatan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang kehilangan sunnah pada dirinya dan mengikuti kebid'ahan, maka akan terlepas tali-tali Islam satu ikatan demi satu ikatan. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, siapa 70 golongan tersebut di mana umat ini terpecah menjadi 73 golongan? Yang kulluha finnar illa wahidah, semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Al-Imam Al-Jauzi dalam Muqaddimah Talbisul Iblis, beliau menerangkan usul ahli bid'ah, usulul firqah, inti daripada kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka itu, ada 72 golongan. Intinya ada 6. Masing-masing 6 itu ada 12 kelompok. Ya. Intinya ada 6. Yang pertama Haruri atau Khawarij. Yang pertama adalah Haruri atau Khawarij. Yang kedua adalah Rafidhah Syiah. Yang ketiga adalah Murji'ah. Yang keempat adalah Qadariyah. Ya, kemudian Jahmiyah yang kelima, yang keenam adalah apa lagi? Masuk ke Jahmiyah. Ya. Haruri, Rafidhi, Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, dan Qadariyah. Memang Jabariyah wal Qadariyah. Masing-masing dari 6 ini memiliki cabang-cabang yang banyak, 12 cabang. Kalau kita mau rinci di situ, seperti misalkan contoh Khawarij, ada 12 cabang besar, ini pun 12 cabang besar, masing-masing cabang tersebut punya cabang-cabang lagi. Yang paling parah adalah Az-Zariqah, kata Ibnul Jauzi. Siapa itu Az-Zariqah? Az-Zariqah adalah yang mengatakan may yaqulu bi ghairi qaulina faqad kafar. Siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat kami maka dia kafir. Siapa yang tidak sekelompok dengan kelompok kami maka dia kafir. Kan ada nih yang seperti ini, ya. Dari awal sampai sekarang ada. Siapa yang tidak berbaiat dengan imam kami maka dia kafir. Nah, ada. Ini namanya kelompok Az-Zariqah. Yang pertama muncul namanya kelompok Az-Zariqah. Walaupun sekarang namanya apa, maka tinggal dikiaskan saja. Yang paling rendah minimal adalah la imamata ya illa bi bai'i ahibatina. Ini adalah Maimuniyah, pengikut daripada Maimun Ibn Imran, bukan Maimun bin Mihran ya, Maimun Ibn Imran. Di mana dia mengatakan pemimpin yang sah adalah pemimpin yang disetujui oleh kami, oleh kelompok kami. Nah, ini minimal Khawarij yang tingkatnya paling rendah lah ya. Maka hati-hati ya, pentingnya kita belajar maka supaya kita menjaga kenikmatan yang satu itu, kenikmatan sunnah. Untuk menjaga supaya kita berada di atas jalan sunnah, maka kita harus tahu 72 tersebut usul-usulnya, inti pemikiran sesat mereka itu apa saja. Itu sangat penting sehingga kita bisa menjauhi dan kita bisa mensyukuri jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Salafun Shalih. Nah, inilah salah satu. Jika orang-orang kafir terdahulu diutus oleh Nabi Muhammad, mereka mengkufuri, mengingkari, bahkan memerangi. Maka sama ketika Nabi Muhammad sudah membawa syariat, sudah membawa sunnah ini, maka ada pihak-pihak yang mereka menolak, memusuhi, bahkan memerangi. Ya, dengan ucapan, tindakan, bahkan dengan ya apa yang mereka miliki dari kekuasaan. Maka ikhwan fi din asakumullah, kata Imam Syafi'i, ya idza raaitu rajulan min ashabil hadis faka'anni raaitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat seorang dari kalangan ahli hadis, ahli sunnah, seolah-olah aku melihat seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syukurilah kenikmatan mengenal sunnah Rasul, mempelajari sunnah Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita mengkufuri, ya, menolak, mengingkari, bahkan memerangi, karena akan hilang kenikmatan tersebut. Dijaga kenikmatan tersebut dengan cara apa? Diterima, diamalkan, didakwahkan, diyakini. Jangan menolak, ya, jangan memusuhi dan jangan memerangi. Kalau kita belum bisa mengamalkan, ya berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengamalkan sunnah tersebut. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian cara menjaga kenikmatan Rasulullah meninggalkan sunnah ini, meninggalkan syariat yang mulia ini, dijaga. Ya. Kata Tsauri, kita lanjutkan. Permisalan orang yang mengkufuri nikmat yang adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka atau adanya sunnah Rasul, kemudian mereka lebih memilih kepada pemikiran selain pemikiran Rasul, memilih manhaj selain manhaj Rasul, memilih amalan ritual selain ritualnya Rasul, ya, maka permisalan mereka masaluz zar idza hasad, permisalan tanaman ketika kering. Tanaman memang, tapi sudah kering, layan pak kecuali dibakar. Ya. Kayu kalau sudah kering layan pak kecuali dibakar. Ya. Karena zara' di sini adalah tanaman-tanaman yang tidak seperti kayak jati ataupun yang lainnya, bukan. Zara' ini seperti tanaman-tanaman ya yang ada di sawah, yang ada di ladang. Ketika sudah mati, apa manfaatnya? Kecuali menjadi kayu bakar. Maka permisalan mereka adalah seperti ya tanaman-tanaman di kebun tersebut ketika sudah mengering, ai hasyilan, ya bisa, sudah kering kerontang, sudah menghitam. sudah tidak bisa diharapkan buahnya, tidak pula diharapkan tumbuh lagi. Ya, sudah mati. Sudah tahu sunnah, tetapi dia lebih memilih jalan yang lain. Sudah tahu ini hukumnya, lebih memilih jalan yang lain. Itu ibaratnya tanaman yang sudah kering kerontang mati. Maka jangan sampai kita seperti itu. Untuk mengembalikan itu susah, ya. Untuk mengembalikan tanaman untuk kembali tumbuh seperti semula, taruhlah tumbuh pun butuh proses dari kecil sampai besar. Perlu dijaga dari hama-hama dan seterusnya. Maka dijaga semua kenikmatan-kenikmatan kita mengenal agama ini, dijaga, ya. Diterima, diamalkan. Jangan sekali-kali memerangi, memusuhi, ya. Karena itu akan menghilangkan dari kenikmatan tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hatim dzukira an Ahmad bin Sabah. Berkata Ibnu Abi Hatim, disebutkan dari Ahmad bin Sabah, qala anba'ana Bishr bin Zadan an Umar bin Sabih an Laits bin Abi Sulaim an Abdurrahman bin Sabit an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ma'asi. Hati-hati kalian terhadap maksiat. Innal 'abda la yudhnibu dhanba fa yuhramu bihi rizqa qad kana huyi'a lahu. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat dosa, maka akan diharamkan dengan perbuatan dosa tersebut rizki yang sudah dipersiapkan bagi dia. Tsumma tala Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca fa tafa 'alaihim ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim. Ya, ketika mereka hendak memanen, sudah sangat yakin mau memanen esok hari, di malam hari tiba-tiba datanglah hama-hama yang Allah kirim atau angin ribut yang Allah kirim, tiba-tiba di pagi hari sudah menjadi tanaman yang kering kerontang hitam. Qad hurimu ya khayra jannatihim bidzanbihim. Mereka terharamkan mendapatkan kebaikan kebun-kebun surga, kebun-kebun yang mereka miliki dari sawah ataupun ladang, disebab oleh dosa mereka. Dosanya apa? Ketika mereka mengatakan kami akan memanen besok, wala yastatsnun, tidak mengatakan insyaallah. Tidak mengatakan insyaallah. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Walaupun hadis ini ya di dalam sanadnya terdapat kedhaifan, tetapi sebagaimana sering kita sampaikan, kata Imam Ahmad bahwasanya dalam tafsir la isnad adalah ya artinya tidak ada sanad di dalamnya, maksudnya apa, lebih baik menggunakan menafsirkan ya ayat dengan menggunakan hadis walaupun terdapat kedhaifan, selama kedhaifannya itu tidak sampai menyelisihi usul syariah, ini lebih baik daripada kita menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu kita, dengan akal pikiran kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan kaget, kitab tafsir yang paling jilidnya paling tebal kitabnya siapa coba? Ada yang tahu? Kitab tafsir yang sampai ratusan jilid, antum tahu kitab tafsirnya siapa? Kitab tafsir Tabari saja yang kita punya 26 jilid. Qurtubi 24 jilid. Itu yang kitab-kitab induk. Atau Ruhul Ma'ani 45 jilid. Ini paling banyak setahu saya yang ahlu sunnah. Tahu siapa yang menulis tafsir dan tafsirnya jilidnya paling banyak? Ada 121 jilid. Tafsirnya Rafidah. Tafsirnya Syiah. 121 jilid. Kenapa? Masing-masing juz 1 jilid. Ya. Kok masing-masing satu juz itu satu jilid? Mungkin maksudnya 114 surat mungkin. Bukan. Di sisi mereka Al-Qur'annya kita itu baru sepertiga. Al-Qur'an yang kita pegang itu menurut mereka baru sepertiga, 2/3-nya hilang menurut mereka. Ya. Sehingga bukan masalah jilidnya paling banyak, 121 jilid bukan, tetapi berisi tentang kekufuran. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian fatanaudau musbihin, maka di pagi hari pun mereka saling menyeru. Lamma kanat waktu subhi nada ba'duhum ba'dha yudhibu ila al-jidadi Ketika sudah waktu subuh mereka saling saling menyuruh satu sama lain untuk jidal, untuk memanen al-qatam, untuk memanen tumbuh-tumbuhan tadi. Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Yaitu hendaknya kalian berpagi-pagi jika ingin memanen tumbuh-tumbuhan kalian. Aitu ridu nasiram. Ya, berkehendak untuk memanen daripada tanaman-tanaman mereka. Qala Mujahid kana harthuhum 'anab. Bahwasanya harf mereka, cocok tanam mereka itu adalah anab, anggur. Ya, kalau kita gambarannya anggur, berarti kurang lebih bukan di Hijaz. Di mana ini anggur? Ada yang tahu? Di Syam. Kalau orang Syam berarti kurang lebih mengenai siapa? Mengenai Bani Israel. Ya, jadi pahami ya. Berarti mengenai Bani Israel. Menurut Jahid, karena harfuhum anab. Ya, cocok tanam mereka, kebunnya mereka adalah anggur. Ya, sehingga anggur bukan sesuatu yang ma'ruf tanaman di daerah Hijaz, tapi di daerah Syam. Fanṭalaqū wa hum yatakhāfatūn ay yatanājūna fīmā bainahum bihaitsu lā yasma'ūna aḥadan kalāmahum, yaitu mereka saling mewanti-wanti di antara mereka jangan sampai berita panen ini terdengar oleh orang lain. Ya. Tsumma fassara Allahu ta'ala 'alimus sirri wan najwa ma kanu yatakhafatuna bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ya rahasia dan bisik-bisik mereka, apa yang mereka bisik-bisikan. Allah berfirman fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka pun pergi dalam keadaan yatakhafatun, sudah membersihkan dalam hati dan berbisik-bisikan di antara mereka, alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Enggak boleh pada hari ini orang miskin masuk minta sumbangan kepada kita. Jadi belum panen sudah apa? Nanti jangan ada orang miskin yang datang. Sudah apa? Saya enggak mau sedekah. Sudah apa? Saya tidak mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sudah begitu pede luar biasa. Yaqulu ba'dhum li ba'din, sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, la tamakkanu al-yawma faqiran. Ya, yadkhuluha 'alaikum. Jangan sampai ya pada hari ini kalian membiarkan orang-orang fakir masuk atas kalian minta-minta sumbangan. Ya, minta-minta ya bantuan kepada kalian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa hada 'ala hadin ay quwwah wa rushdin." Mereka pun berjalan pagi-pagi buta dalam keadaan semangat. Sudah apa? Karena mau panen banyak. Mau dapat uang banyak. Qala Mujahid wa hada 'ala hadrin ay jaddin, kesungguhan, serius. Qala Ikrimah 'ala ghaid. 'Ala ghaidin. Ya, ghaid adalah ya semangat yang membara di dalam hati. Qala Syi'abi 'ala hadrin 'ala al-masakin. Ya, yaitu mereka bersembunyi atas orang-orang miskin supaya orang miskin enggak tahu panen mereka, kenikmatan yang mereka dapatkan. Sehingga enggak boleh kita menyembunyikan kenikmatan. Walaupun tidak usah disebutkan nominal. Enggak usah. Tetapi tidak boleh menyembunyikan. Kadang orang sekarang ya, ketika panen, gimana? Panen untung apa tidak? Wah, untung apa? Modal gini itu dan seterusnya. Padahal setelah itu beli Fortuner, beli Nova. Nah, itu apa? Oh, ini sih tabungan saya bertahun-tahun. Ya. Kadang seperti itu ya, ikhwan fillah azakumullah. Tinggal alhamdulillah Allah beri kenikmatan, Allah beri rezeki. Banyak apa sedikit? Ya, cukuplah alhamdulillah. Banyak sedikit itu tergantung kitanya. Ya, bicara seperti itu jangan ditutup-tutupi yang justru menutupi kenikmatan Allah atas diri kita. Menutupi kenikmatan Allah atas diri kita. Wah, enak ya kerja di sana, masyaallah gajinya besar, alhamdulillah. Berapa? Adalah gitu. Jangan di sana dikit sudah, padahal banyak ya. Yo, berkeluh kesah ini itu, subhanallah ya, ikhwana fi din azakumullah. Kadang kita ya mendapat curhatan ya, mendapat curhatan, gaji saya begini ini itu, padahal yang dicurhati jauh di bawah dia, misalkan seperti itu. Cuma enggak usah ngomong lah ya. Ya. Tetapi semakin membuat kita itu, subhanallah, memang namanya hina, bukan fil amwal, tapi fil nafs. Kecukupan dan kekayaan itu bukan pada harta, tapi pada jiwa. Pada jiwa. Betapa banyak orang yang uangnya banyak, kebutuhannya banyak juga. Ya. Mungkin kita cukup kendaraan ya yang sewajarnya. Ada orang yang kebutuhannya kendaraannya lebih besar lagi. Ya kita tidak pungkiri karena sesuai dengan pemasukan dan rizki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak melarang. Silahkan yang mampu beli motor Supra, yang satunya beli motor yang apa gede. Kalau sesuatu itu mubah, biarkanlah itu mubah. Yang satunya mobil-mobil kayak angkot, yang satunya mobilnya gede ya, Land Cruiser misalkan. Kalau memang dia mampu dengan cara yang halal, silakan. Nah, sekarang kita dengan yang segini cukup, kadang ada yang jauh di atas kita enggak cukup. Banyak yang seperti itu. Nah, kadang kita yang jadi ustaz itu sering dapat curhatan. Ya, curhatan baik yang ya yang benar-benar kita pandang memang membutuhkan, dan kadang yang subhanallah jauh, jauh di atas kita. Itu semakin membuat kita subhanallah, memang al-ghina kata Rasulullah, ghinan nafs. Kecukupan itu adalah, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Subhanallah. Waqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala As-Sudi, adapun pendapat As-Sudi, ala Hardin ay kana ismu qaryatihim Hardun. Adapun Sudi mengatakan Hardin adalah nama kampungnya mereka. Jadi mereka berjalan melewati kampung Hard bersembunyi-sembunyi supaya orang miskin yang ada di situ enggak tahu. Supaya enggak meminta sumbangan pada dia atau hak zakatnya. Ya, kalau seseorang memang dia ahlu zakat, memang masarifu zakat, dia memang asnaf, ya itu silakan kalau dia memang berhak. Yang penting jangan kita bukan orang yang berhak kita minta, itu yang nggak boleh. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat sudah jelas ya, fuqara, masakin dan seterusnya. Jika dia meminta, itu sesuatu yang tidak masalah. Tetapi tinggal kita berhak atau tidak. Kalau tidak berhak ya jangan. Nah, itu saja ya. Kalau kita memang tidak berhak ya jangan sekali-kali minta. Itulah minta yang tercela. Meminta yang bukan haknya atau meminta untuk memperkaya diri. Karena dia sudah cukup. Kemudian dia minta lagi. Ini yang haram. Tapi kalau dia memang berhak ya silakan minta. Itu haknya dia. Dia miskin, fuqara, bangkrut ya. Habis bangkrut, gak punya apa-apa. Ada orang yang sudah pantas mengeluarkan zakat, ya silakan. Tetapi kalau dia punya kecukupan, ya, maka sesungguhnya isti'afah, menjaga kehormatan diri jauh lebih mulia. Jangan meminta-minta. Ya, inilah yang harus kita sampaikan. Wa ab'ad as-sudi fi qawlihi hadha. Tetapi as-sudi, tafsirannya ini jauh ya. Qadirin ay 'alaiha fima yaz'umuna yarmun wa yarumun. Qadirin yaitu mereka sesuai dengan prasangka mereka, sesuai dengan rencana-rencana mereka. Ya, rencananya mereka bersembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan orang-orang miskin. Ya. Dia mengatakan enggak dapat apa-apa supaya ya tidak ditagi dan seterusnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebunnya, mereka kaget dan mengatakan inna ladallun, sesungguhnya kami benar-benar tersesat. Ai falamma waslu ilaiha, ketika sampai di kebunnya, wa asrafu 'alaiha, naik, karena biasanya anggur itu di tanah-tanah yang di pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir apa namanya? Lereng atau taruhlah dataran. Mereka kampungnya biasanya di lembah. Ketika mau berkebun, mereka naik. Ya seperti orang gunung ya, sama. Mereka tinggal di yang agak dataran, nanti ketika berkebun naik ke gunungnya. Ketika mereka sudah asyrafu alaiha, naik ya di kebunnya yang biasanya posisinya di atas, wa hiya 'alal halati alladhi qala Allah. Ya. tiba-tiba keadaannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, yaitu ya kasarim, seperti potongan malam yang hitam gelap gulita. Qadistahalat an tilka an-nadharah waz-zahrah wa qasat ath-thimar ila an sarat sawda'a mudhammatan la yantafi'u bi syai'in minha. Di mana sebelumnya kebunnya itu hijau penuh dengan buah-buahan, penuh dengan hijau, penuh dengan zahrah bunga, dan penuh dengan simar buah-buahan, tiba-tiba menjadi sauda, menghitam, pekat, ya, tidak manfaat sama sekali. Bahkan batangnya saja tidak bisa ditanam kembali, kering kerontang. Fa'taqadu annahum qad akhta'u at-tariqa. Dan mereka barulah menyadari bahwasanya mereka selama ini salah jalan. Selama ini salah jalan. Walihada qalu inna ladhalu, sesungguhnya kami tersesat. Ai qad salakna ilaiha ghaira at-tariqi. Ya. Fatahna anha. Kami telah menempuh jalan selain jalan yang benar sehingga kami pun ya terhalangi darinya. Terhalangi dari panen. Qala Ibnu Abbas wa ghairu, demikian dikatakan Ibnu Abbas dan yang lain. Tsumma raja'u amma kanu fihi wa tayaqanu annaha hiya qalu bal nahnu mahrumun. Kemudian mereka ulangi lagi, tadi sesat, sesungguhnya kami tersesat. Kemudian mereka mengatakan lagi dan semakin yakin, bal nahnu mahrumun, bahkan kita terharamkan. Bahkan kita terharamkan, enggak dapat apa-apa. Bal hiya hadhihi walakin nahnu la hadza lana wa la nasiba. Bahkan inilah kita enggak dapat ya keuntungan sama sekali. Bahkan mungkin kalau sisa kayunya atau buahnya itu kena hama, pohonnya masih tinggal dihilangkan buahnya, bisa tumbuh lagi. Nah, ini sepohon-pohonnya, seakar-akarnya sudah hitam, sudah kering rontang. Sehingga mereka enggak punya apa-apa. Qala ausatuhum, maka salah satu orang yang paling baik di antara mereka, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Rabi' Ibnu Anas, Ad-Dhahhak dan Qatadah, ai a'dalahum wa khairahum, orang yang paling adil, yang terbaik. Mereka mengatakan, alam akul lakum laula tusabbihun, bukankah aku sudah katakan kepada mereka, laula tusabbihun, seandainya kalian ketika melihat kenikmatan itu, kebun yang hijau penuh bunga dan juga buah-buahan tadi, bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya dapat rizki. InsyaAllah besok aku akan panen. Alhamdulillah saya dapat pekerjaan. InsyaAllah tanggal muda dapat gaji. Jangan kalau saya sih apa berangkat gak berangkat pasti digaji. Tanggal muda pasti dapat transferan. Belum tanggal muda mati dia. Apa? Transferannya untuk siapa? Ya untuk keluarganya. Bukan untuk dia. Haram dia mendapatkan. Terharamkan artinya tertutupi. Dia tidak mendapatkan apapun. Ya, maka jangan seperti itu ya. Ikhwan fillah azakumullah. Insyaallah, katakan insyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Saya dapat gaji setiap awal bulan. Alhamdulillah, semoga Allah cukupkan dengan rezeki yang halal ini. Ya, demikian ya. Jangan kita tutupi atau jangan kita kemudian ya menutupi supaya istrinya tidak minta untuk nafkah, supaya anaknya enggak nagih bayar SPP, supaya orang tuanya enggak minta untuk dibelikan beras atau untuk berobat. Kemudianlah wong gaji saya sedikit. Berapa lah enggak pantas disebut. Ya. Bersyukurlah ikhwanu fi dinasakumullah ketika antum sudah memilih dan sudah istilahnya tekan kontrak, kecil atau besar antum sudah setuju. Aufu bil uhud. Maka penuhilah janji Anda itu. Tapi saya kerja di toko gajinya cuma 1 juta. Tapi Anda ketika masuk, Anda sudah menerima perjanjian itu. Ya sudah, diterima saja. Jalanilah tugas Anda, jalanilah janji, perjanjian Anda dengan baik. Kalau memang tidak setuju dengan gaji segitu, silakan mengundurkan diri. Selesai kan? Silakan berjualan, berdagang, ataupun kerja di tempat yang lain. Jangan sampai kemudian dengan alasan gajinya sedikit, kemudian dia mengingkari perjanjian di awal yang sudah dia janjikan. Siapapun kita ya, kalau bekerja atau dalam mendapatkan kenikmatan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid As-Sudi dan Ibnu Jurayd, "Laula tusabbihun laula tastathnun," ya, itu seandainya kalian itu istisna, yaitu tasbih. Kalau kita istisnanya itu insyaallah. Kalau orang Nasrani dulu Ahlul Kitab, istisnanya adalah subhanallah. Nah, ini menurut As-Sudi, karena istisna'uhum fi dzalika zaman tasbihan. Ya. Istisna'nya mereka, pengecualian mereka dengan mengatakan subhanallah. Misalkan besok saya akan memanen, subhanallah. Atau subhanallah besok saya akan memanen. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa huwa qaulul qail, itu perkataan kalau di zaman syariat sekarang adalah insyaallah. Saya akan panen insyaallah besok. Saya akan dapat gaji insyaallah di awal bulan. Saya akan dapat untung insyaallah kalau setelah mengirimkan barang. Nah, kalimat insyaallah tidak boleh lepas dari seorang muslim. Ya, tidak boleh lepas. Dan tidak boleh juga insyaallah niatnya mengingkari. Ini pengkhianat ini. Insyaallah niatnya, wah, sudah insyaallah kok. Sudah, enggak usah datang saja. Bukan begitu. Namanya insyaallah adalah kita mengembalikan haul wal quwwah ilallah. La haula wala quwwata illa billah. Daya dan upaya milik Allah, kita hanya berjalan. Wa qila ma'nahu qala ausatuhum alam akul lakum laula tusabbihun ay fa halla tusabbihun Allah wa tashkuruna ala ma a'taakum wa an'ama bihi 'alaykum. Bukankah dari dulu aku sudah ingatkan kalian itu supaya bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian, atas kenikmatan yang Allah berikan atas kalian. Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Setelah diingatkan, mereka baru mengatakan, maha suci Rabb kita, maha suci Allah, sesungguhnya kami itu zalim. Atau bitta'ah haythu la tanfa' wa nadamu wa'tarafu haythu la yanju. Yaitu mereka mau taat ketika ketaatan itu sudah gak manfaat. Karena apa? Sudah hancur tadi tanamannya. Mereka menyesal, mereka bertaubat. Ya, ketika taubat dan penyesalan tersebut tidak bisa mengembalikan sebuah perkara. Itulah orang ketika dia, ketika di dunia tidak beribadah, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhirat mereka baru mengangan-angankan untuk kembali, mengangan-angankan seandainya. Itu penyesalan itu nanti. Ketika penyesalan, taubat, iman, la yanfa', sudah tidak bermanfaat. Maka mumpung kita di dunia, ya, peringatan-peringatan dari orang yang memperingatkan itu sangat bermanfaat. Walaupun kadang kita kayak disayat hatinya tuh. Kayak disayat benar. Lagi enak-enaknya maksiat, diperingatkan, haram. Haram. Saya bisnisnya ini. Tersayat enggak hatinya tuh? Bisnis kita di situ. Misalkan promotor konser. Sekali konser ratusan miliaran, ya kan? Untungnya berapa? Untungnya berapa, Pak? Miliaran lah ya, sekali konser di alun-alun, miliar dapat kantong. Tiba-tiba haram. Ekstrim nih Masjid An-Nur nih. Ustadznya ekstrim-ekstrim kalau ngomong. Tersayat dia, sakit, Mungkin saat itu sakit dia. Saya sekali kantong 1 miliar, masa haram sih? Akhirnya kalau orang yang tidak takut kepada Allah, ditakwil. Namanya musik kan ibadah, menghibur orang, berarti kan ibadah itu. Saya masih ingat dulu, ya, ada kakak kelas, jadi ingat dulu ya. Dimana kakak kelas ini jadi penyanyi. Sekolah ya, SMA, dia jadi penyanyi. Saya ingatkan. Ya. Jawabannya seperti itu. Loh, nyanyi itu kan hibur orang. Buat orang seneng. Bikin orang seneng kan ibadah. Jadi saya berpahala. Bisa masuk surga saya. Ya wis, terserah wis. Mau ngomong apa, mau ngomong wis lah. Tak ingat kan padahal. Kan kadang ada ya orang yang itu ya. Nah, Allahul Musta'an. Nah inilah. Ya, Kadang nasihat itu sangat menyayat, sangat menusuk. Ya. Maka yang seperti itu, ikhwan fillah naso, kalau memang nasihat itu benar, jangan terburu-buru kita berontak ketika ditusuk dengan nasihat tadi. Walaupun terkadang sangat menyayat, benar. Pernah enggak seperti itu? Terkait hawa nafsu kita, kesenangan kita, terkait penghasilan kita, tiba-tiba dikatakan haram. Tiba-tiba dikatakan itu harta syubhat itu. Tiba-tiba dikatakan, dan pakai dalil. Bukan pakai katanya-katanya. Kan tersayat ini. Tapi itulah nasihat. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan. Ya. Sesungguhnya yang paling bermanfaat itu peringatan. Saya dzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah, ya, dia akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal asqa, tetapi orang yang celaka justru dia menjauh. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu merekalah orang-orang yang akan masuk kepada neraka jahannam. Maka nasihat itu kadang memang pahit terasa. Ya, bahkan mungkin menyayat, menyakiti. Bahkan kita terbawa dalam perasaan, tersinggung. Tetapi kalau memang itu adalah nasihat dari Allah dan Rasulnya, terimalah. Sebelum kita menyesal, ya, kita bersyukur ada yang memperingatkan. Kita bersyukur. Ya, banyak sekali perkara-perkara seperti ini. Ya. Khususnya dalam bab-bab, ya, mungkin kalau masalah maksiat, orang paham semuanya, jelas, ya. Khamr haram jelas, riba haram jelas, makas, yang kemarin kita bahas, usyar, makas, cukai, pajak, haram jelas, sudah hadisnya, la yadkhulul jannah sahibu makas, tidak akan masuk surga pemungut cukai, pemungut pajak, itu jelas hadisnya, enak kita. Tetapi ketika yang kita nasihatkan, yang kita ingatkan itu terkait kebid'ahan, penyimpangan, ya, di mana enggak secara sharih ayat dan hadisnya menyebutkan itu, tetapi dengan perkataan ulama, ya, terkadang orang akhirnya apa, merasa itu orang gimana sih, lagi-lagi apa bahasanya itu nahdir, lagi-lagi tanbih, lagi-lagi, nah. Maka kita, siapapun kita, ikhwan fillah na'zakumullah, ketika mendapatkan seperti itu, ya kita lihat. Apakah saya salah? Apakah dia yang benar? Apa kebalikannya? Kalau memang kita yang benar, kita ada dalil. Kalau dia yang benar, dia pakai dalil, kita enggak pakai dalil. Dan seterusnya. Kalau nyatanya memang kita salah, ya kita rujuk. Ya cuma kadang memang, ikhwan fillah na'zakumullah, kata Sufyan ats-Tsauri, al-bid'ah ya ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutab wal bid'ah la yutab 'alaih. Syaitan itu lebih senang kebid'ahan dibandingkan kemaksiatan. Kenapa? Karena yang namanya kemaksiatan itu orang bisa taubat. Minum khamr 30 tahun setelah punya cucu ngomong, "Mbah, itu haram, Mbah." Tersentuh dia. "Iya ya, haram, saya sudah tua, mau taubatlah." Ya, selesai seperti itu. Tapi yang namanya kebid'ahan ibaratnya kadang dibawa ngurak sampai mati. Ya. Sampai mati, sampai di kuburan masih meyakini itu. Ya. Ya, seperti itu ikhwan fillah na'zakumullah. Oleh karena itu intabih, ya, intabih min hadza. Hati-hati dari seperti itu. Kalau memang ya, dikatakan itu memang salah, kita diingatkan, ya jazakumullah khairan, itu kebaikan. Semoga menjadi kebaikan fid dunya wal akhirah. Kata para ulama, ya, nahnu arhamu, ya, bi abihi wa ummi. Kami itu lebih sayang, kata para ulama, dibanding ayah dan ibu dia. Karena abahum yuhadzirunahu min nari dunya. Ayah ibu mereka akan mengingatkan, mentahdir mereka dari apa? Dari api dunia. Wa nahnu nuhadziruhum min naril akhirah. Adapun kami mengingatkan mereka dari api di dalam neraka jahannam. Dan yang subhanallah yang tadi kita sampaikan kan seperti tadi, ya. Ya. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Seluruhnya diancam dengan neraka. Illa wahida, kecuali satu. Nah, kita kan berusaha jadi yang satu. Jangan. Lah, yang penting muslim. Ya. Orang yang mabok, KTP-nya juga muslim ada. Orang yang mencuri KTP-nya muslim juga ada. Jangan yang penting muslim. Yang penting itu kita Islam yang baik. Yang mengikuti sunnah. Nah. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Semoga yang kita bisa sadar. Ya. Pentingnya bahkan terkadang orang yang mengingatkan kita walaupun kadang menyakitkan. Justru itu yang baik bagi kita. Ya. Ini dokter gimana sih? Obat kok gak ada yang manis? Ya. Enakan sih itu di warung itu ngasihnya es teh manis. Ya, ngasihnya keripik melinjo, ya, ngasihnya kepala kambing, enak kan? Enak di mulut. Habis itu langsung kecet-kecet, gimana? Dokter yang ngasihnya resepnya pahit-pahit, harganya mahal-mahal, ngobatin, nyembuhin. Walaupun, wah dokter mahal banget, obatnya gak ada yang enak. Tapi apa? Menyembuhkan. Maka demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Kadang da'i itu ketika menasehati, demikian. Gak boleh, haram. Hati-hati itu. Tapi intinya apa? Untuk keselamatan diri kita. Jangan kita terbawa perasaan. Ingat ya, kadang ketika kita menyampaikan kulluha finnar ila wahidah. Oh, pengennya sih masuk surga kowe dewek. Kabeh ini neraka. Bukan begitu maksudnya. Ini kan ancaman. Jadi bedakan. Jangan kita itu bawa perasaan. Kalau orang sekarang itu, misalkan kita nasihati. Jangan minum khamr, Pak. La yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak akan masuk surga penenggak khamr. Oh, kamu nuduh saya masuk neraka. Nah, ini salah satu syubhat zaman sekarang. Hati-hati yang seperti ini. Ini adalah langkah syaitan untuk supaya orang itu menolak nasihat. Bukan begitu. Saya itu cuma nyampaikan saja, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak akan masuk surga penenggak khamr. Bukan saya memastikan Anda masuk neraka. Enggak akan masuk surga, bukan mentakyin, bukan memvonis, itu urusan Allah. Saya cuma menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Karena sangat dikhawatirkan kalau seperti itu. Ya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, jangan kita melazimkan keumuman menjadi khusus. Ini salah bapernya beberapa orang sekarang, zaman sekarang yang kadang justru kenapa orang sekarang itu muncul perasaan seperti itu? Karena muncul dari da'i kadang. Ketika seorang da'i diingatkan, kemudian, oh itu pengen surga sendirian sih. Berarti kita yang melakukan bid'ah neraka. Akhirnya dia tidak rujuk dan membela kebid'ahannya. Maka yang seperti ini, ya jangan sampai ada pada diri kita. Walaupun pahit tadi. Ya, kita gak tahu dulu riba haram ya. Tiba-tiba, ya, maka dilaknat oleh Allah. Oh, berarti kamu menuduh saya terlaknat. Nah, jangan begitu. Ya. Itu adalah ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman untuk mengancam kita. Itu ancaman. Namanya ancaman bisa saja Allah berikan, bisa saja Allah ampuni. Tapi apakah kita menjamin diri kita itu selamat? Lah, apa selamat dari ancaman tersebut? Kan tidak. Maka murruha kama ja'at. Biarkanlah ancaman sebagai ancaman. Jangan dirinci-rinci. Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya pun gak dirinci-rinci. Makanya kadang ada yang kadang menyampaikan ke ana, terlalu ini sud. Kalau khutbah terlalu ya. Kenapa sud? Apa seharusnya diperinci? Ya akhi, kalau khutbah itu babnya tarhib wa tarhib. Babnya itu mendorong orang untuk beramal soleh dan menakut-nakuti orang supaya menjauhi kemaksiatan, kesyirikan dan seterusnya. Jadi enggak usah saya rinci di situ. Kalau dirinci buyar. Rinci itu di majelis taklim yang waktunya panjang, orangnya siap dengar. Kadang kalau khutbah ada orang yang ya masih bagus sih, masih ada iman, takut 3 kali meninggalkan Jumat kafir gitu kan. Akhirnya dia berangkat sholat Jumat. Setelah berangkat sudah siapnya mau tidur. Setelah itu tidur dan tidak mendengarkan khutbah. Sehingga kalau diperinci saat khutbah, saya khawatir justru salah paham. Ada yang akhirnya dia, oh ya itu kan kalau begini gak apa-apa. Maka dalam bab khutbah itu terhib wa terhib. Yaitu memberikan dorongan untuk ibadah dan memberikan hadis-hadis, ayat-ayat, ancaman-ancaman dari kemaksiatan, kebidahan dan seterusnya. Itu penting ya metode itu. Waktunya sebentar sekali. Kita khutbah itu, kalau khutbah itu lihatnya jam. Jangan sampai lebih dari 20 menit dua khutbah itu. Kalau kelamaan menjelisi sunnah kita. Ya. Bagaimana disampaikan waktu 20 menit dipotong azan, duduk istirahat, ya, duduk di antara dua khutbah, kemudian doa. Ya, paling khutbah enggak ada 15 menit isinya. Bagaimana kita mengisi dalam 15 menit itu kalimat yang benar-benar mengarah, kalimat yang benar-benar sampai kepada tujuan. Kalau dirinci, orang pada bingung malah. Tidak sampai kepada hikmah daripada khutbah tersebut. Demikian ya. Ya, semoga fadhil dikumandangkan azan dulu, nanti dilanjutkan sebentar. Qala Imam Katsir rahimahullah. Wa li hadza qalu, oleh karena itu mereka mengatakan inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Ya, penyesalan di akhir. Sama ketika di akhirat kita baru menyadari kezaliman-kezaliman kita. Sadar atau tidak sadar. Fa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Maka mereka saling menghadap dan saling menyesal. Penyesalan yang begitu dalam. Ayyalumu ba'dhuhum ba'dha 'ala ma kanu asarru 'alaihi min man'il masakin min haqqil jidari. Itu mereka menyesal. Ya, saling menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka ya lakukan sebelumnya, rencana untuk menghalangi orang miskin dari hak tanaman-tanaman tadi. Fa makana jawabu ba'dihim li ba'din illa i'tiraf bil khathiah wa dhanb. Dan tidaklah jawaban sebagian dari sebagian yang lain kecuali mengaku terhadap kesalahan dan dosa-dosanya. Iya, saya dulu salah. Iya, dulu salah. Sama di akhirat itu seperti itu. Iya, dulu salah. Iya, dulu salah. Kalau sekarang di dunia kita masih bisa dengan syubhat-syubhat, dengan alasan-alasan, tetapi di akhirat tidak bisa. Kita hanya menyesal. Na'udzubillah. Ya. Orang soleh pun menyesal. Kenapa enggak lebih soleh lagi? Apalagi orang yang zalim. Orang yang mencukupkan diri dengan amal soleh, ya, saya sih begini-begini saja. Menyesalnya nanti di akhirat. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mengatakan, sungguh celaka kami. Kami orang-orang yang melampaui batas. I'tadaina wa baghaina wa taghaina wa jawazna al-hadda. Kami benar-benar melampaui batas. Ini kalimatnya, empat kalimat tapi maknanya sama. I'tadaina wa baghaina wa taghaina jawazna. Benar-benar kami melampaui batas, melampaui batas, melampaui batas, melampaui batas. Empat kali diucapkan. Hatta asabana. Ya. Ma asabana, sampai menimpa apa yang menimpa kami. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina rahibun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi kami yang lebih baik. Sesungguhnya kami sangat berharap pada Allah. Ay rahibu fi badliha lahum fid dunya. Yaitu mereka berharap untuk dikembalikan lagi di dunia. Ihtasabu thawabaha fid daril akhirah, untuk kemudian mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Orang yang dulu menyesal ketika sudah di akhirat baru berharap akan dikembalikan ke dunia. Ya. Dan banyak ayatnya yang menunjukkan seperti ini, penyesalan-penyesalan ya mereka ya. Waqad thumma qad dzakara ba'du salaf anna haula'i qad kanu min ahli al-Yaman. Di sebagian oleh ulama salaf disebutkan, sebagian mereka menyebutkan bahwasanya mereka itu penduduk Yaman. Orang Yaman. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan kanu min qaryati yuqalu laha Dirwan. Mereka dulu dari sebuah kampung yang namanya Dirwan. Ala sitati amyali min Sana'a, sekitar 6 mil dari Sana'a. Ya, tahu mungkin ya Dirwan, kalau saya enggak tahu. Ada ya? Desa Dirwan ada ya? Dirwan 6 mil dari Sana'a, ibu kota Yaman. Qila, dia mengatakan kanu min ahli al-Habasyah, itu orang Habasyah sana Ethiopia. Wa kana abuhum, tapi kalau penafsiran yang tadi, penafsiran Mujahid, berarti itu orang-orang mana? Orang Syam, karena anggur adanya di sana. Adapun Sa'id bin Jubair mengatakan dari Yaman. Ya, ada yang mengatakan dari ahli al-Habasyah. Kana abuhum qad khalafa lahum hadhil jannah. Di mana ayah mereka yang mewarisi kebun tadi. Wa kanu min ahli al-kitab, mereka termasuk golongan ahli kitab dulu. Waqad kana abuhum yasiru fiha siratan hasanah. Di mana ayah mereka dulu orang yang berlaku baik. Fakana ma yashtaghilu minha, di mana beliau tidak terlalaikan dengan kesibukan dunia. Kebunnya banyak tapi tidak terlalaikan. Subhanallah, ya. Punya banyak kebun tapi tidak terlalaikan oleh kebun tadi. Ini subhanallah. Wa yaruddu fiha ma tahtaju ilaihi wa yudakharu li'ialihi quta sanatihim wa yatasadaku bilfadil. Di mana dia akan mengambil apa yang dibutuhkan saat itu dan disimpan untuk keluarganya satu tahun, karena panen juli itu satu tahun sekali, ya. Dan lebihannya akan dia sedekahkan. Falamma mata, ketika beliau meninggal dunia, waratsahu banuhu, anak-anaknya mewarisi kebun yang lebat tadi. Qalu, mereka mengatakan, laqad kana abuna ahmaqa idza kana yusarrifu min hadhihi syai'an lil fuqara. Ayah kami dulu dungu ini, bodoh. Kenapa? Oh, sudah panen-panen begitu, hasilnya melimpah, kok diberikan kepada orang fakir? Ya, ini durhaka nggak nih anak nih? Ngomong bapaknya dungu. Ya, kalau ada bapaknya nggak berani. Tapi bapaknya sudah meninggal, baru dia sudah berhasil mendapatkan warisan bapaknya. Ya. Walau ana mana'ana hum litawafuri dzalika alaina. Ya, kita akan halangi mereka supaya hasilnya lebih banyak lagi. Pikiran dia, kalau sepertiganya dia sedekahin, seharusnya 3 miliar jadi 2 miliar. Ini biar utuh lah bagi saya. Nah, karena sedekahnya dulu itu sepertiga. Kalau kita berapa? Habis panen maksimal 10% paling. Ya. Kalau air apa sawahnya dari tanda hujan atau irigasi yang baik tidak bayar, maka apa? Cuma 10%. Kalau kita pakainya sumur, pakai biaya 5%. Tapi dulu ahlul kitab sepertiga. Luar biasa kan? Wah, kita alhamdulillah enggak banyak-banyak. Ahlul kitab dulu sepertiga. Maka mereka berpikir, wah, supaya mereka hartanya semakin banyak ini. Falamma azamu ala dzalika uqibu binaqidi qasdihim. Maka ketika mereka sudah hampir memanen, tiba-tiba Allah beri hukuman disebabkan oleh niat buruk mereka. Jadi ingat, niat buruk, niat ada perincian. Kalau niat buruk dia baru terbesit, sudah berangan-angan kemudian dia batalkan, dapat pahala. Tapi kalau dia niat buruk tapi sudah memenuhi jalan, tidak niat dia batalkan, dia sudah menempuh, maka dia akan tertulis kejelekan dalam hatinya tadi. Ya, paling nyesalnya kalau sudah ternyata gagal. Ya, oleh karena itu, ya, fal qatil wa maqtul finnar, ya, kata Rasulullah dalam hadis, orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kenapa? Karena yang korbannya juga karena harisan ala qatli sahibih, karena juga dia sudah bersemangat, sudah tarung. Kalau sudah tarung begitu, enggak ada niat dia untuk menggagalkan. Nah, inilah kadang kejahatan hati itu ada ketika dia mengakar dalam hati dan tidak ada niat untuk membatalkan dan taubat. Fa adhaballahu ala ma bi aydihim bil kulli ra'sal mal war ribh was sadaqah falam yabqa lahum syai'. Maka Allah hilangkan apa yang di tengah-tengah mereka seluruhnya. Modalnya, untungnya, dan yang disedekahkan biasanya hilang ketika dia rencana jahat. Qala Allah Ta'ala, kadzalikal azab, itulah azab. Itulah azab. Hakada azabun man khalafa amrallah, inilah azab bagi siapa yang menyelisih perintah Allah. Wa bakhala bima atahu Allah wa an'ama bihi alayhi wa mana'a haqqal masakin, miskin wal faqir. Wadzabil hajati wabadil ni'matillahi kufra. Dan inilah adab Allah bagi siapa yang bakhil terhadap apa yang Allah sudah beri, terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan. Dia menghalangi haknya orang miskin, haknya orang fakir, orang yang membutuhkan, dan justru dia mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Wala adzabul akhirati akbar, dan siksa akhirat itu jauh lebih besar dibanding itu. Allah sedang mengajak berpikir kita dengan kejadian dunia. Kan kita kadang ya investasi ini untungnya apa? Selangit. Pasti untung. Enggak, insya Allah. Kadang orang kamu investor kayaknya gitu. Kalau ngomong insya Allah nanti investornya enggak jadi. Jadi saya harus ngomong dulu, yakin dulu. Pasti. Enggak ngomong insya Allah. Ini sudah pasti nih. Sudah terbukti bertahun-tahun saya mendapatkan keuntungan. Ini semacam-macam lah. Taruhlah iya benar, jujur dalam investasinya. Tapi kan masa depan enggak tahu. Tiba-tiba investasi yang sudah untung 20 tahun, tiba-tiba karena dia sudah tidak mengatakan subhanallah, insyaallah, tiba-tiba hancur, bangkrut, tiba-tiba kerendam banjir kemarin. Usahanya kena angin puting beliung, hancur. Modalnya habis, untungnya babar blas, sedekahnya ya sama sekali tidak ada. Nah ini ya, karena dia sudah enggak insyaallah, tidak mengucapkan insyaallah, tidak bergantung kepada Allah. Hadhihi uqubatud dunya kama sami'tum wa adabul akhirati asyaq, dan ini adalah hukuman dunia sebagaimana kalian dengar, dan hukuman azab akhirat itu lebih menyakitkan lagi, lebih dahsyat lagi. Kemudian yang terakhir diriwayatkan dalam hadis oleh Hafidz Al-Baihaqi dari jalan riwayatan Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil jidadi bil laili wal hasadi bil laili. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk manen di malam hari, ya. Dan juga termasuk menebang tanaman di malam hari dan juga memanen buah di malam hari. Ini walaupun ya hadisnya terdapat kelemahan dari sisi irsal, mursal ya. Mursal, sehingga ini bukan dari Rasulullah tetapi mursal kepada ya tabi'in. Ikhwan fillah na'zakumullah, demikianlah yang harus kita ambil pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita dalam masalah dunia. Ingat, insyaallah. Ya, ini yang pertama. Katakanlah insyaallah. Jangan kita terlalu pede masalah dunia. Kadang ucapan manusia itu karena sudah dapat gaji bulanan, dia kok saya enggak berangkat aja pasti dapat gaji. Ya. Kadang dia sudah terlalu untung bertahun-tahun, kemudian dia dengan pedenya pasti akan untung. Investasinya pasti akan untung. Enggak dikatakan insyaallah. Akhirnya apa? Hancur lebur. Modalnya habis. Untung ya babar belas gak ada. Sodakoh ya boro-boro. Hancur semuanya. Gak punya apa-apa. Hanya ada apa? Penyesalan. Nyesel. Apakah menyesal kemudian mengembalikan perkara tadi? Kan tidak. Apakah dengan menyesal menangis kemudian modalnya balik lagi? Allah berikan modal tiba-tiba? Tidak juga. Maka penyesalan itu tidak mengembalikan perkara. Ya, itulah di akhirat lebih dahsyat lagi dibanding ini. Di akhirat lebih dahsyat lagi dibanding ini. Kerugian dunia hendaknya menjadi pelajaran, jangan sampai kita rugi di akhirat. Insyaallah kita sudah hafal lah ya. Ya, khususnya pengusaha lah, untung rugi itu tadkirah itu. Itu dunia aja untung rugi. Jadi jangan sampai kita di akhirat sudah pede rupanya di akhirat rugi, menyesal. Maka ya demikian, semoga bermanfaat ya, ya dijadikan sebagai ibrah, tauladan yang baik, pelajaran yang berharga, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dikumpulkan dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.